Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yublil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, saat kita menyebut kaum salaf, as-salafus salih, maka yang terbayang adalah sekian ribu orang, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan lebih. Karena yang dimaksud dengan as-salaf adalah para pendahulu kita yang terbaik, dimulai sejak generasi sahabat, kemudian masa tabi'in, berikutnya tabi'ut tabi'in, serta yang setelahnya. Maka sebanyak apapun waktu yang kita luangkan untuk menggali nasihat-nasihat dan wasiat yang diwariskan oleh mereka tidak akan pernah cukup. Jangankan menghabiskan waktu untuk membaca beberapa puluh saja dari mereka, 1, 2, 3 ulama salaf saja, seandainya betul-betul dibaca biografi mereka dari awal hingga akhir, menghabiskan sekian lama waktu. Apalagi hanya sedikit dari kita yang benar-benar bisa meluangkan waktu sebanyak mungkin. Kita bisa membuat sebuah perbandingan atau persentase. Ada ratusan ribu salaf, masing-masing memiliki biografi yang panjang, panjang dan penuh dengan ibroh serta pelajaran hidup. Dibandingkan dengan waktu yang kita berikan untuk membacanya, 1 pekan hanya beberapa jam saja, maka bisa dipastikan sampai usia kita habis, umur kita yang paling akhir harinya, tidak akan pernah selesai membaca. Akan tetapi mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau memang tidak bisa semua dibaca, minimalnya ada ikhtiar dan usaha dari kita sedikit saja. Karena yang sedikit itu pun kita rasakan sulit untuk mengamalkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sesulit apapun itu, karena sudah menjadi komitmen kita untuk berjalan di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman as-salafus salih, itu adalah komitmen kita, maka sesulit apapun itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Maka satu-satunya jalan keluar yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak berdoa, meminta dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kemudahan itu senantiasa diberikan. Sebab la sahla illa ma ja'alahu Allahu sahlan. Tidak ada masalah yang mudah kecuali memang yang telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan sulit untuk kita lakukan. Dalam kesempatan kali ini yang berbahagia, ikhwati fillah rahimakumullah, dari sekian banyak ulama salaf kita, sengaja saya memilih salah satu sosok dari mereka, yaitu seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman. Karena saya berpikir berbicara secara meluas tentang as-salafus salih, waktu tidak akan cukup seperti yang telah digambarkan dan dideskripsikan di depan tadi secara ringkas. Tapi mudah-mudahan ketika kita fokus pada salah satu sosok dari mereka, lebih mengena, lebih mudah kita cerna, dan mudah-mudahan juga kita bisa meniru dengan lebih maksimal insyaallah ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu terbilang sebagai sahabat yang memiliki kedekatan yang sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dekat, tetapi betul-betul dekat. Siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka yang tiba di kota Madinah dari berbagai penjuru negeri untuk menyatakan Islam atau belajar Islam atau tujuan apapun, mereka yang belum pernah mengenal siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebenarnya, pasti akan menyimpulkan bahwa Abdullah bin Mas'ud termasuk anggota keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kekhususan untuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Keluar masuk rumah tanpa izin. Kecuali kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan, jangan masuk. Pada umumnya orang yang akan masuk rumah kan tidak boleh dan dilarang kecuali mendapatkan izin masuk. Khusus sahabat Abdullah bin Mas'ud kapanpun bisa keluar masuk selama tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah terbalik ya. Ini karena kekhususan dan keistimewaan yang ada pada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kesimpulannya ikhwati fillah barakallahu fikum, Abdullah bin Mas'ud sahabat radhiyallahu ta'ala anhu sangat dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak pertemuan pertama kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud langsung bisa menerima. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud sedang menggembalakan sekawanan kambing milik seseorang di daerah Mekah sekitarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu berjalan bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai di kawanan kambing yang digembalakan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah menemui kemudian menyatakan, bisa kami ambil, kami beli susu dari kambing ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, mohon maaf, innama ana muqtaman, kambing-kambing ini ternyata bukan milik beliau. Itu dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, saya hanya orang suruhan sehingga tidak memiliki hak untuk memerah susu dari kambing-kambing betina tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu tunjukkan kepadaku seekor kambing yang masih cempe, masih anak-anak, masih usia beberapa bulan. Kambing yang pada umumnya belum mengeluarkan susu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala berpikir, apa ruginya kalau yang diberikan kambing yang sudah siap diperah susunya, di situ berat, karena itu bukan milik beliau. Akan tetapi yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kambing yang masih berusia beberapa bulan, sehingga tidak mungkin kalau diperah keluar susunya. Diambilkan satu ekor kambing yang masih berusia beberapa bulan, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian memerah susunya dan mengucapkan bismillah. Nah, ketika diperah susunya keluar, mukjizat yang diberikan oleh Allahu Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperah keluar susunya. Diminum. Setelah selesai diperah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerutlah. Mengerutlah. Kemudian penampungan susu itu mengerut sendiri. Tidak meneteskan susu sedikit pun. Nah, kata Abdul bin Mas'ud, "Alimni." Kalau gitu ajari aku dong. Ngomong apa tadi kok bisa seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ghulamun ulayyimun muallam." Sungguh kamu ini adalah anak yang cerdas. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada sebuah pengumuman, mohon dengan sangat kendaraan mobil bernomor plat D1204 Agia untuk dikondisikan karena menghalangi jalan. Insya Allah gak lupa nomor platnya ya. Mobil Agia B1204 ya, dimohon untuk dikondisikan karena menghalangi jalan. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan. Di situ pertemuan pertama. Nah, yang sama-sama mengesankan, Abdullah bin Mas'ud terkesan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun demikian sampai berucap, "Innaka ghulayyimun muallam." Sungguh engkau adalah anak yang cerdas. Nah, dan punya keinginan untuk belajar. Radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk Islam. Bahkan minas sabiqinal awwalin. Termasuk golongan pertama yang menyatakan Islam. Beliau adalah sahabat yang mengikuti perang Badar. Berhijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah. Kemudian pulang kembali ke Mekah. Lalu berangkat lagi berhijrah ke kota Madinah. Nah, Al-Imam Az-Zahabiyyu rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kitab ini adalah rujukan utama dalam pertemuan kita di siang hari ini. Al-Imam Az-Zahabiyyu rahimahullah menyatakan, Al-Imam Al-Habru Faqihul Ummah Abu Abdurrahman Al-Huzaliyu Al-Makkiyu Al-Muhajiriyu Al-Badriyu Halifu Bani Zuhrah. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang imam yang luas keilmuannya, menjadi tokoh fikih di kalangan umat Islam. Abu Abdurrahman dari suku Huzail Mekkah, seorang sahabat dari kalangan muhajirin, mengikuti perang Badar. Halif Bani Zuhrah. Nah, keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala disebut oleh Az-Zahabiyyu, wa manaqibuhu ghazirah, sangat banyak sekali. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah mengeluarkan 64 hadis di dalam As-Sahihain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Al-Imam Al-Bukhari sendiri tanpa Imam Muslim meriwayatkan 21 hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Imam Muslim tanpa Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud 35 hadis. Ini tidak sedikit, banyak. Muttafaqun alaih. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan beliau termasuk sahabat yang di awal-awal Islam di kota Mekah tidak begitu dianggap oleh tokoh-tokoh Quraisy. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang Quraisy untuk mengusir dan menjauhkan majlis mereka dari 6 orang sahabat yang saat itu ada. Kenapa? Karena 6 orang sahabat yang saat itu ada dianggap remeh, tidak memiliki harga di mata tokoh-tokoh Quraisy. Mereka mengatakan, "Utrud haula'i anka fala yajtari'una 'alaina." Ya Muhammad, usir saja mereka ini. Jangan-jangan nanti mereka lancang bicara kepada kami. 6 orang sahabat waktu itu, orang-orang musyrikin meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an membela mereka. Allah berfirman, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Ya Muhammad, jangan engkau usir mereka, orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal pagi dan petang, mengharapkan ridha dan wajah dari Allah Azza wa Jal. Ini pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu dekatnya hubungan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau memiliki kesempatan yang luas untuk kemudian menimba secara langsung ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ilmu Al-Qur'an. 70 surat itu langsung diperoleh oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditalkin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yuridu an yaqra al-Qur'an kama unzil ghadban falyaqra 'ala ibni ummi 'abdin." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi, siapapun yang mau belajar membaca Al-Qur'an persis seperti bacaan Al-Qur'an itu diturunkan pertama kali, silahkan belajar kepada ibnu ummi 'abdin. Siapa ibnu ummi 'abdin? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mendapatkan rekomendasi. Bacaan Al-Qur'an beliau itu persis sama dengan Al-Qur'an itu ketika diturunkan radhiyallahu ta'ala. Maka beliau adalah ahli fikih, ahli tafsir. Memiliki semangat untuk berjihad fi sabilillah, kuat di dalam beribadah, kata-katanya mutiara dan hikmah. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, gigih di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat-sahabatnya tertawa. Iya. Kembali kami umumkan kepada pemilik mobil kendaraan Avanza Silver B1237 CVA, juga mobil Xenia hitam B1375 BKI, dimohon untuk dikondisikan karena menghalangi jalan. Saya ulangi kembali, mobil Avanza Silver B1237 CVA. Yang kedua, mobil Xenia hitam B1375 BKI, mohon dikondisikan karena menghalangi jalan. Ya. Kembali kepada materi kita. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sebagian sahabat tertawa. Kemudian beliau bertanya, "Ada apa kalian tertawa?" Mereka mengatakan, "Lucu ya Rasulullah." Karena waktu itu mereka menyaksikan Abdullah bin Mas'ud sedang naik pohon, kemudian angin kencang datang menerpa kain yang digunakan sehingga terlihat betis, salah satu betisnya yang kecil. Bahkan dua-duanya dikotsakai. Jadi mohon maaf, kedua betis beliau radhiyallahu ta'ala itu terhitung kecil. Kalau secara ukuran fisik apa namanya tidak sesuai dengan apa namanya bentuk tubuh, sehingga kelihatan lucu. Sahabat-sahabat tertawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian mentertawakan. Padahal kedua betis itu pada hari kiamat nanti jika ditimbang dengan gunung Uhud lebih berat kedua betis itu. Nah, kita berapa sih? Jangankan dua betis. Nah, kalau melihat ciri-ciri yang disebutkan para ulama, ciri-ciri sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau kurus. Jangankan kedua betisnya, mungkin berat atau bobot badan beliau sendiri nah, hanya beberapa puluh kilogram, apalagi hanya dua betis. Kalau ditimbang dengan gunung Uhud, lebih berat kedua betis milik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, berat timbangannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai gunung Uhud saja masih kalah berat hanya dengan kedua betisnya radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hal yang harus kita pelajari juga untuk kemudian kita contoh dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah semangatnya untuk belajar dan mengumpulkan ilmu. Semangatnya untuk belajar mengumpulkan ilmu. Padahal beliau sudah dikenal sebagai orang yang berilmu. Ilmu yang beliau punya juga di atas rata-rata di sahabat-sahabat yang lain. Disebabkan kedekatan yang seperti telah tergambar tadi. Lihat semangat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Walladzi la ilaha ghairuh laqad qara'tu min fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah walau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni tuballighannihi al-ibil la'ataituh. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, sungguh saya telah membaca Al-Quran, mempelajari qira'ah Al-Quran langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat lebih. Seandainya saya tahu ada orang yang lebih berilmu tentang Al-Quran dibandingkan aku dan masih bisa dicapai dengan unta, pasti akan aku datang belajar kepadanya. Nah, di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wama ana bi khairihim. Nah, wama ana bi khairihim. Dalam riwayat yang lain, walastu bi khairihim. Nah, ini untuk menutup pintu, untuk menutup celah kesan dan anggapan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memiliki sifat bangga diri. Nah, padahal yang disebutkan beliau adalah kenyataan. Itu pun dalam konteks untuk memberikan motivasi dan semangat tabi'in, murid-muridnya untuk mau belajar. Jadi konteksnya bukan bercerita tentang diri sendiri, tetapi untuk memacu semangat, membangkitkan keinginan kuat dari murid-muridnya belajar. Nah, yang beliau sampaikan hak, memang benar. Nah, memang benar bahwa beliau menguasai ilmu Al-Quran. Beliau mengingatkan kepada murid-muridnya, kalau dalam bahasa kita, saya saja yang sudah belajar Al-Quran langsung dari Nabi sebanyak 70 surat Al-Quran, saya yang seperti ini, seandainya mengetahui ada sahabat lain yang lebih mengetahui dibandingkan saya, akan saya temui, saya akan belajar, saya tidak malu. Nah, saya juga masih memiliki semangat. Apalagi kalian-kalian yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika beliau dalam kesempatan yang lain mengatakan, sungguh semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa saya adalah orang yang paling bisa dan paling mampu untuk membaca Al-Quranil Karim. Beliau mengatakan, walastu bi khairihim, Walaupun demikian, bukan berarti saya adalah yang terbaik. Bukan. Ini untuk menghindari kesan bahwasanya beliau menganggap sebagai yang terbaik di kalangan sahabat. Nah, artinya beliau mengatakan para sahabat-sahabat itu mengakui walastu bi khairihim, tetapi bukan berarti saya adalah yang terbaik dari mereka. Ini semangat yang patut kita tiru. Nah, barakallahu fikum. Semangat yang perlu kita tiru, karena ternyata tingginya ilmu yang dimiliki Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata itu tidak melemahkan semangatnya untuk terus belajar. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi kita yang tidak bisa dibandingkan apa-apa dengan apa yang beliau ketahui, ilmu yang beliau punya. Nah, karena keilmuan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud inilah, maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu selalu dan senantiasa menjadikan Abdullah bin Mas'ud sebagai salah satu sumber rujukan. Begitu cintanya Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Mas'ud sampai hal itu terlihat jelas. Kalau misalkan sedang bermajlis berkumpul, Abdullah bin Mas'ud datang disambut oleh Umar bin Khattab. Nah, diajak ngobrol berdua, terlihat wajah Umar bin Khattab berseri-seri dan bahagia. Padahal betapa berat beban yang dipikul seorang khalifah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tapi seakan-akan masalah yang beliau hadapi hilang, tidak terasa. Nah, wajahnya, wajah beliau, wajah Umar bin Khattab berganti dengan bahagia dengan sebab kedatangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai bukti bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan ketawadhuan untuk kita, beliau pernah mengatakan, wallahi alladhi la ilaha ghairuh, lau ta'lamuna ilmi lahathaytumut turaba ala ra'si. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, seandainya kalian tahu sesungguhnya diriku itu seperti apa, pasti kalian akan rame-rame mengambil pasir lalu menaburkannya di atas kepalaku. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, lau ta'lamuna dzunubi ma wati'a aqibi ithnan wala hataitumut turaba ala ra'si. Kata beliau, seandainya kalian mengerti dan mengetahui dosa-dosa yang aku lakukan, tidak akan mungkin ada dua orang yang mau menjadi pengikutku, berjalan di belakangku. Kalian akan ambil pasir lalu menaburkannya di atas kepalaku. Radhiyallahu ta'ala, sebuah bukti ketawadhuan dari seorang sahabat yang patut kita tiru. Nah, Abdullah bin Mas'ud yang sudah demikian dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Nabi. Beberapa halnya telah disampaikan secara ringkas di depan tadi. Dipuji setinggi itu oleh sahabat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Nah, di kalangan sahabat-sahabat Rasul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagian sahabat menyatakan Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang pantas dan layak mengemban jabatan sebagai khalifah. Nah, ilmunya banyak, dalam, fikihnya luar biasa. Nah, sebagai bukti kedalaman pemahaman beliau, maka beliau adalah sahabat yang sering sekali menangis ketika membaca Al-Quranil Karim. Sampai sebagian tabi'in mengatakan, ra'aitu bi'ainai abdillahi atharaini aswadaini minal buka. Saya bisa menyaksikan dan melihat ada dua garis hitam yang membentuk di bawah kedua kelopak mata Abdullah bin Mas'ud karena seringnya menangis. Kok sampai membekas hitam begini? Leret. Yang sebelah gini segaris hitam. Berapa banyak air mata yang mengaliri, menunjukkan sering sekali menangis. Sampai tanda begini. bukan tanda jahitan karena jatuh celakaan, bukan karena dulu pernah dibacok orang, dulu waktu zaman SMA tawuran. Tanda hitamnya, barakallahu fikum, tanda menangis radhiyallahu ta'ala. Dan memang bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud memang seakan-akan menusuk tepat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong bacakan Al-Qur'an untukku." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin? Nah, saya tidak bisa membacakan Al-Qur'an untuk Anda. Saya merasa tidak mampu. Merasa tidak pantas. Sebab Al-Qur'an itu diturunkan untuk Anda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni uhibbu an astami'ahu min ghairi." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Saya ingin sekali mendengarkan Al-Qur'an itu dibaca oleh orang lain." Karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang dekat Nabi, beliau tidak ingin mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ingin melaksanakan apa yang diinginkan Nabi. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pun membaca Al-Qur'an surat An-Nisa. Dibaca dari awal, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai pada ayatnya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat ini menjelaskan bagaimana ya Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata kedua mata beliau yang mulia telah mencucurkan air mata, menangis radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa hal tadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kiranya cukup untuk menggambarkan seperti apakah kedudukan dan kemuliaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kesempatan yang relatif singkat ini, barakallahu fikum, marilah kita mengingat selalu tentang hakikat kita, hakikat apa yang kita punya, serta hakikat kehidupan di dunia. Ketika kita mengingat hal ini selalu, maka ketenangan jiwa itu selalu mengiringi setiap langkah kaki. Kita akan betul-betul selamat dari kesedihan, riang, gembira, ceria, sekalipun sedih, sedih yang wajar dan normal, sedih yang manusiawi. Nah, asalkan kita selalu ingat hakikat kita, hakikat apa yang kita punya, hakikat kehidupan dunia. Saat kita selalu mengingat dan menyadari hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita jauh dari sifat-sifat yang buruk dan tercela, utamanya iri, dengki, hasad, benci. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di salah satu karya yang beliau tulis, yaitu kitab Uddatus Sabirin, halaman 325 sampai 326, berbicara tentang hakikat dunia, hakikat kita, dan hakikat apa yang kita punya. Beliau menggambarkan dunia itu seperti apa. Ada seorang raja membangun sebuah istana megah, diperindah. Setelah selesai istana megah dan indah itu dibangun, semua fasilitas dilengkapi, perabotnya, perkakasnya, alat-alatnya lengkap, kamar-kamarnya, kursi, meja, dipan, karpet, dapur, semuanya lengkap. Bukan cuma bangunan kosong, tetapi istana yang megah, indah, dengan berbagai alat-alat yang terbuat dari emas, perak. Istana yang sangat indah. Setelah selesai, ini keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang langsung saya terangkan terjemahnya tanpa membacakan apa namanya teks Arabnya, karena kita terbatasi oleh waktu. Setiap orang yang lewat diundang oleh sang raja untuk singgah di istana tersebut, karena sang raja adalah raja yang dermawan, baik hati. Siapapun yang datang dimuliakan, disambut dengan hangat, dihormati, dan seterusnya. Nah, siapapun yang datang, para pelayan siap memberikan servis dan khidmat yang terbaik. Akan dijamu dengan jamuan yang terbaik. Makanan-makanannya makanan yang spesial dan istimewa. Nampan, gelas, cangkir, dan segala sesuatunya itu terbuat dari emas dan perak. Itu digambarkan seindah-indahnya. Orang yang cerdas, tamu yang tahu diri, ketika dipersilakan untuk singgah ke istana tersebut, dia yakin, dia sadar bahwa istana itu bukan miliknya. Istana itu adalah milik raja. Tamu yang cerdas, tamu yang tahu diri, faham dan sadar bahwa pelayan-pelayan yang selalu ada di sampingnya untuk memberikan servis yang terbaik, itu bukan pelayannya, tetapi para pelayan milik sang raja. Tamu yang cerdas, tamu yang tahu diri, mengerti betul bahwa tempat dia singgah, tempat dia istirahat harus sesuai dengan arahan. Ditempatkan di sana, ya di sana. Tempatkan di sini, dia nurut aja di sini. Nah, tamu yang cerdas, tamu yang tahu diri, faham dan mengerti bahwa perkakas, perlengkapan dan perabot yang dia pakai saat itu bukan miliknya, tetapi milik sang raja. Dia hanya dipersilahkan untuk menggunakannya selama tinggal di istana tersebut. Nah, sama sekali tidak pernah terbetik di dalam hatinya satu keinginan untuk memiliki, apalagi menguasai. Jangankan istana, sedikit aja mengambil untuk kemudian dikuasai dan dimiliki, itu tidak pernah terpikir. Nah, kenapa? Karena dia sadar dan yakin itu istana bukan milik dia. Dia tinggal di sana hanya sementara. Mestinya dia bersyukur, dia berterima kasih. Nah, karena sudah disambut, diberikan banyak fasilitas dan sarana. Nah, apa yang dihidangkan dia santap, karena hidangan yang sudah diberikan pun itu sudah yang terbaik. Dia tidak akan bertanya, masih ada enggak yang lain? Apakah ada yang lebih baik dari hidangan ini? Itu tidak pernah dia ucapkan, tidak pernah dia tanyakan. Kenapa? Dia adalah tamu yang tahu diri. Nah, dia yakin bahwa raja yang memiliki istana tersebut pasti memberikan yang terbaik untuknya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dihalang-halangi. Semua adalah serba terbaik. Pelayanan nomor satu, sajian menu makanan nomor satu, alat-alat perkakasnya pun nomor satu, semua nomor satu. Dia sadar dan yakin. Nah, tamu yang cerdas dan tahu diri seperti ini, barakallahu fikum, ketika masuk pertama kali dalam keadaan kariman, wa tamatta'a fiha kariman, wa faraqaha kariman, wa rabbud dari ghairu dhamin lahu. Kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tamu yang seperti ini, yang cerdas dan tahu diri, ketika dia masuk, dimuliakan, selama tinggal dan menetap di istana tersebut, dimuliakan. Ketika keluar meninggalkan istana tersebut, juga dalam keadaan dimuliakan. Sang pemilik istana sama sekali tidak marah dan murka kepada tamu yang seperti ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebaliknya tamu yang ahmak, Ibnul Qayyim menyebutnya ahmak, tamu yang mohon maaf ya, bodoh. Ahmak lebih dari sekedar bodoh. Kalau bahasa kita mohon maaf, tolol. Tapi kita cukup gantikan dengan bodoh. Tapi Anda semua yang mendengarkan, ketika saya mengatakan tamu yang bodoh, langsung yang masuk ke telinga bukan bodoh, tolol ya. Kan lebih parah tolol daripada bodoh. Itu bahasa Syekhul Islam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah sebaliknya, tamu yang bodoh dan tidak tahu diri, nah ketika masuk ke istana, baru masuk pertama kali melihat kemegahan, keindahan istana, sudah mulai berpikir terbetik di dalam hatinya. Wah, kalau istana ini jadi milik gue gimana ya? Pasti gue bahagia nih. Sudah mulai berpikir untuk tinggal selama-lamanya di istana itu. Bahkan mulai berpikir bagaimana caranya memiliki dan menguasai istana, menggeser sang pemiliknya. Itu orang, seorang tamu yang tidak tahu diri, yang mohon maaf tadi saya katakan bodoh. Paham apa arti bodoh? Sudah tadi, depannya T, akhirnya L, nomor 2 O, nomor 4 O, tengahnya L. Orang yang seperti ini tamu yang tidak tahu diri. Nah, akhirnya apa? Karena sudah punya pikiran yang buruk, dia memilih tempat seenaknya. Sang pemilik istana sudah mengarahkan, monggo di sana. Enggak, sana aja. Istana-istana siapa? Bukan punya dia. Udah dimuliakan, disambut. Gratis maning. Jal ke priwe. Cuma-cuma. Itu pun pasti diarahkan untuk yang terbaik. Karena si pemilik istana dermawan luar biasa. Tidak ada satupun yang akan disembunyikan untuk menyambut dan memuliakan tamu. Di sana, enggak, saya di sini. Nah, sudah begitu, tetap saja si pemilik istana memuliakan dan menghormati. Ya, di sana dihidangkan makanan, dihidangkan minuman. Makanan dan minuman yang terbaik. Nah, alat-alat yang digunakan pun seperti itu, alat-alat yang terbaik, alat-alat yang indah kualitas, kualitasnya nomor satu. Nah, nomor satu kualitasnya. Nah, menu makanan yang ada, dia merasa belum cukup. Masa kayak gini, gak ada yang lain. Masa cuma segini, tambah dong. Tamu yang tidak tahu diri. Kalau Anda punya rumah dan tamunya seperti ini, keke. Gimana juga? Gerem ya, ini marah. Tamu ini kayaknya orang badui dari mana ini. Orang kampung mana? Ya, orang kampung bisa lain. Orang badui kena semua. Orang kampung sama orang badui aja gak kayak gitu. Tapi ada ternyata tamu yang demikian. Nah, dia akhirnya apa namanya melakukan tindakan yang sama sekali tidak menggambarkan tamu yang tahu diri. Apa namanya tata letak perkakas dan perabot dirubah-rubah sendiri. Nah, gitu. Ini sebenarnya meja di sini dia pindahkan geser ke sana. Seolah-olah memposisikan diri dia adalah pemiliknya. Kan gitu. Lihat barang yang berharga, kira-kira bisa disembunyikan di dalam pakaian, ambil. Ambil, set, disembunyikan. Penuh ini. Bukan barangnya, bukan miliknya. Itu milik dan barang si raja yang membangun istana tersebut. Nah, artinya apapun yang dia lihat di dalam istana itu ingin sekali dimiliki dan dikuasai. Nah, apa yang dia perbuat, yang dia lakukan, itu dilihat dan disaksikan oleh si pemilik istana. Nah, perbuatan dia yang kurang ajar ini, itu bukan tidak diketahui oleh si pemilik. Ngerti pemiliknya, mengetahui dan menyaksikan, melihat orangnya begini, orang yang begini, nyembunyikan itu tahu pemiliknya. Pemilik istana tahu. Tapi karena si pemilik istana memiliki kedermawanan, pemaafnya luar biasa, tindakan-tindakan yang kurang ajar itu ternyata tidak dijadikan sebagai sebab untuk mengusirnya. Padahal berhak atau tidak diusir orang seperti ini? Ya berhak banget, udah mulai nyolong nih. Nah, malah pengen berpikir, pengen menguasai istana tersebut. Tapi ternyata si pemilik istana, sang raja, tidak mengusirnya. Nah, sampai dalam posisi keadaan si tamu tadi sudah betul-betul ngerasa dia pemiliknya, dia yang mengatur pelayan yang ada, posisinya seperti itu, barulah si pemilik istana mengusirnya dalam keadaan terhina. Nah, diusir, dikeluarkan dengan paksa oleh para pelayan. Pelayan yang pelayan-pelayan sang raja. Nah, fa akhrajuhu minha ikhrajan 'anifa wa salabuhu kullama huwa fihi wa lam yashabhu min tilkal alati syai'un. Sebelum dikeluarkan bareng-bareng diusir, periksa dulu badannya yang tadi diambil dan dicuri, apa namanya, diamankan dan dikembalikan lagi, sehingga tidak ada satu pun yang sudah dia ambil kemudian betul-betul dia bawa keluar dalam keadaan terhina, nah, dalam keadaan rendah. Nah, akhirnya dia keluar meninggalkan dunia dalam keadaan apa? Memperoleh murka dari si pemilik istana. Dan dia dipermalukan di hadapan sekian banyak orang. Nah, kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Fal yata'ammalil labibu hadzal mithal haqqat ta'ammul fa innahu mutabiqun lil haqiqati wallahu musta'an." Silahkan orang yang cerdas merenungkan baik-baik, meresapi dalam-dalam. Permisalan di atas tadi, karena sesungguhnya permisalan di atas tadi itu sangat sesuai dengan kenyataan hidup kita di dunia. Wallahu musta'an. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengharapkan pertolongan dan bantuan. Itu gambaran yang diberikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang kita, apa yang kita punya, dan hakikat hidup di dunia. Antara hamba yang tahu diri dan hamba yang tidak tahu diri. Hamba yang cerdas dan hamba yang bodoh. Gambaran ringkasnya seperti yang telah kita dengar tadi. Hamba yang cerdas, faham dan sadar, hidup di dunia ini sementara. Hamba yang cerdas tidak pernah terfikir sama sekali di dalam hati dan pikirannya untuk memiliki selama-lamanya apa yang ada di dunia ini. Karena dia yakin, ini semua milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dan sadar, ini bukan miliknya. Ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak pernah berpikir, nah, untuk selama-lamanya tinggal di dunia. Nah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wah, Karawang Bekasi dong. Umur manusia pengen hidup 1000 tahun lagi. Keinginan orang Yahudi yang seperti ini. Lau ya'ammaru alfasanah. Kan itu. Seandainya mereka mendapatkan umur dan usia sampai 1000 tahun. Ini kan apa namanya, cita-cita kosong dan khayalan apus-apus dari orang Yahudi kan gitu ya. Pengen hidup 1000 tahun, gimana bisa? Ingin dikuasai, ini milikku, itu punyaku. Nah, ketika apa yang ada di tangannya hilang, diambil orang, marah, benci, kan itu, dibalas. Nah, ketika ada sesuatu ingin dia miliki, ternyata tidak bisa, bahkan dimiliki oleh orang lain, benci, iri, dengki. Ini gambaran hamba yang tidak tahu diri, hamba yang bodoh. Apa maksudnya bodoh? Tolol. Itu gambaran. Jelas gak? Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan gambaran. Bisa difahami dengan baik? Nah, hamba yang cerdas, tunduk, taat, patuh dengan zat yang menciptakan alam semesta. Zat yang menciptakan dunia yang mengaturnya ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan aturan-aturannya. Yang halal ini, yang haram ini. Yang boleh engkau lakukan ini, yang itu tidak boleh engkau lakukan. Makanan ini halal, itu haram. Jangan engkau konsumsi, jangan engkau minum. Nah, kesenangan duniawi yang ini halal. Engkau nikah, menikah. jangan berbuat keji. Ini riba, haram. Ini jual beli yang sesuai dengan syar'i, halal. Ini kewajibanmu sebagai hamba, tamu Allahu Azza wa Jalla di dunia ini. Nah, pergunakan harta, manfaatkan apa yang kita punya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkannya, ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hamba yang taat, tunduk, patuh, selalu menurut apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berfikirnya, cara bertindaknya, berperilakunya, pola hidupnya. Kalau dia menurut dengan aturan, apa? Dia lahir di dunia dalam keadaan terhormat. Hidup di dunia, dia dihormati, dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia adalah hamba yang taat. Ketika dia meninggal dunia, disambut malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Mulia. Karena dia menjadi hamba yang cerdas. Nah, tapi hamba yang bodoh, tolol. Ya begitu. Nah, rakus, tamak. Allah sudah memberi untuknya, masih aja kurang. Gak ada yang lain apa? Seperti tamu tadi kan ya. Udah sajian menunya sudah paling enak, paling bagus, masih aja kurang. Nah, yang itu tidak boleh, dia lakukan. Yang ini harus dilakukan, malah tidak dia lakukan. Tempatmu di sini, malah pindah ke sana. Dia merubah-rubah apa yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Hidup di dunia ini terhina. Walaupun mungkin ada orang yang menghormatinya, tetapi itu hanya kosong, tanpa makna. Nah, keluar meninggalkan dunia dalam keadaan terhina pula. Apalagi nanti di hari kiamat. Nah, gambaran ini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemudian beliau kaitkan dengan salah satu nasihat dari sahabat. Lanjutkan. Dari sahabat. Iya kan, harus dikaitkan dong. Tadi cerita Abdullah bin Mas'ud, kok sekarang tentang gambaran dunia. Apa kaitannya kan gitu. Saya ulangi kembali keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi tentang hakikat dunia, hakikat kita, dan hakikat apa yang kita punya. Nah, itu kemudian beliau kaitkan masih dalam tulisan yang sama, referensi yang sama. Beliau kaitkan dengan ucapan sahabat. Jangan-jangan lupa tadi. Kebanyakan judul kali ya. Dijadiin satu kan gitu. Dikaitkan dengan ucapan siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata keterangan yang kita dengar tadi, keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah penjelasan dan penjabaran dari salah satu nasihat yang diberikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kullu ahadin fi hadhihi dunya dhaifun wa maluhu 'ariyatun, fadh-dhaifu murtahilun wal 'ariyatu mu'addatun." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semua orang yang hidup di dunia ini statusnya adalah tamu. Harta yang dia punya hanya pinjaman sementara. Tamu itu pada saatnya akan melanjutkan perjalanan. Harta sesuatu yang dia pinjam tadi akhirnya akan dikembalikan kepada yang punya. Itu kata-kata bijak dari sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi status kita di dunia ini cuma tamu, Mas. Apa yang melekat di tubuh kita, apa yang kita punya, kita miliki dan kita kuasai, itu hanya titipan. Milik siapa? Hakikatnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan selamanya tinggal di dunia, akan melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Apa yang kita pakai di dunia ini akhirnya kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang kita punya kemudian semuanya dibawa masuk ke dalam kubur? Tidak mungkin. Yang kita bawa ke dalam kubur hanya 3 lembar kain kafan yang harganya tidak lebih dari 70.000. Nggak tahu di Jakarta berapa ya, mungkin lebih mahal. Hanya itu yang kita bawa untuk harta yang sifatnya materi. Tetapi yang betul-betul akan menemani kita di dalam kubur hanya amal. Karena yatba'ul mayyita thalatha yarji'u thnan wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Hadis Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dunia itu masih diiringi oleh 3, yang dua pulang kembali meninggalkan dia, yang satu tetap menemani di dalam kuburnya. Semua keluarganya yang tadi mengiringi dengan isak tangis dan sedih barangkali, setelah ditutup liang kubur, ada gundukan tanah sesuai tanah yang dikeluarkan sebelumnya, selesai tangisan apa segala macam, mereka pulang kembali meninggalkan yang di dalam kubur sendiri. Harta dia ikut mengiringi, mobilnya, motor milik dia ikut menemani. Tapi setelah selesai kembali ke rumah untuk kemudian dibagi-bagi sebagai harta warisan kepada yang berhak. Hanya satu yang menemani dia dalam kubur. Apa? Amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik, kuburnya dilapangkan, pagi dan petang tempatnya di surga ditampakkan. Sehingga setiap pagi dan petang dia selalu berdoa, ya Allah, segerakanlah kebangkitan hari kiamat. Melihat saja sudah senang dan bahagia, ingin rasanya segera betul-betul masuk ke dalam surga. Mereka yang amal perbuatannya jelek dan buruk, kuburnya sempit. Pagi dan petang ditampakkan tempatnya di neraka. Sehingga dia selalu berdoa, ya Allah, jangan engkau bangkitkan kiamat. Melihat aja udah tersiksa. Apalagi betul-betul merasakannya di dalam neraka. Na'udzubillah. Ini hakikat dunia. Barakallahu fikum. Jadi kita itu cuma tamu, melintas. Kalau sudah dalam posisi yang seperti itu, jujur saja, kalau tingkatan ilmu yang dicapai seorang hamba sampai di titik itu, kita secara jujur akhirnya bisa menyatakan, hamba yang demikian tidak akan pernah merasa sedih, tidak akan pernah gelisah, apalagi sampai depresi. Gak pernah sedih dia. Nah, bisnisnya gagal, dia rugi, ditipu orang, hartanya hilang, diambil orang, terbakar misalkan, dia gak sedih, dia yakin memang bukan milik saya, memang bukan milik saya. Apa alasan saya untuk kemudian menahan, kemudian merasa kehilangan? Bukan milikmu kok merasa kehilangan. Sama halnya seperti A dan si B. Enggak kenal sama sekali. Enggak kenal sama sekali. Si A dan si B. Barang milik si A hilang. Si B kira-kira merasa kehilangan? Jujur loh jawabannya. Yang hilang barang milik si A. Si B ikut merasa kehilangan? Enggak, karena dia yakin, oh bukan barang gue, ngapain juga gue sedih. Habis-habisin waktu aja mikirin barang orang yang hilang. Gitu maksudnya. Si B, tenang-tenang aja. Mestinya kita bisa seperti itulah kira-kira. Nah, hilang, rugi, ditipu orang, semuanya. Nah, sakit. Jabatan diturunkan, gaji dipotong, di PHK, macam-macam, semualah. Sembako naik, BBM juga naik. Kan itu. Dan segala-segalanya. Nah, orang yang kita cintai meninggal dunia, orang tua, ayah, ibu, istri, suami, anak, saudara, kakak, adik, semua meninggal dunia. Kita melepasnya dengan tulus dan ikhlas. Kita mensikapinya dengan ridha dan sabar. Karena kita yakin itu semua bukan milik. Hanya apa? Titipan. Tapi mempraktikannya berat apa susah? Wah, susah banget dong. Makanya ngaji. Yang ngaji aja susah, apalagi yang gak ngaji. Yang ngaji sekali dua kali aja susah, apalagi yang cuma sekali. Yang tiap hari ngaji aja. Belum tentu bisa kayak gitu kok. Kan itu, aduh ya Allah, apa gue? Gitu. Udah naik motor, ya kan? Naik motor HP baru beli. Kan itu, Android. Versi apa sekarang yang terbaru nih? Versi apa? Hah? N, versi N kan gitu ya? Hah? N. Iya, versi N. Istilahnya kan gitu kan. Baru beli nih, baru sehari. Kan itu. Naik motor, jatuh. Tek. Mau balik gini kepelindes sama ban mobil. Krek. Ya Allah. Aduh. Ini tiap hari ngaji. Tiap hari ngaji gitu. Gitu. Rasa-rasanya mobil yang nabrak itu pengen gue pecahin aja kacanya itu. Supirnya punya SIM kagak nih. Ah, kan itu. Aduh, tiap hari ngaji. Astagfirullahaladzim. Tiap hari ngaji aja seperti itu kadang-kadang ya. Apalagi yang jarang-jarang ngaji. Kan gitu. Aduh, ambil batuk. Lo, mata lo. Oh, macam-macam udah. Saya gak bisa niru kayak gitu sih. Bukan tipe gue kayak gitu. Jadi, apa kemampuan ya kalau bahasa kita spontanitas lah, artinya sudah menjadi karakter kita, itu yang kan kita upayakan. Mungkin sekali dua kali berat, tiga kali empat kali gagal, tujuh kali delapan kali diulang lagi, 10-11 kali masih susah, mungkin yang kesekian kali insya Allah kita akan sukses ketika Allah Azza wa Jalla takdirkan dengan hal-hal yang seperti itu, kita bisa menerima dengan masrah. Sudah selesai, mau apa lagi? Maaf mas ya, gak apa-apa, udah memang bukan punya saya ini, bukan jatah gue gitu memang ini. Memang cuma sehari aja maunya sama gue dia, gitu. Yang penting kartunya masih ada. Gitu. Ganti rugi mas, gak usah, makasih. Gitu. Susah banget. Kalau kita ditawarin diganti mas, iya dong masa gak diganti. Yang salah siapa juga. Gitu. Yang salah dia, ngapain juga nyimpen di saku sini jatuh. Harusnya disimpan di tas, di read atau masukkan di apa kayak ini main gini aja jatuh. Karena apa? Naik motor sambil gini, nggak bisa deh ini gini. Gasnya kanan kan, kalau gini kan nggak bisa. Gasnya kanan gini, yang salah juga dia. Kalau mau begitu, tapi yang ingin kita cari, ikhwati fillah barakallahu fikum, itu tadi sebuah keyakinan, sikap, jadi karakter kita ya, apapun yang kita saksikan seperti itu tidak menyisakan sedih, kecewa, penyesalan, juga demikian. Jadi hidup itu akhirnya senyum terus kan itu. Kamu senyum terus nggak ada masalah? Ada sih masalah, tapi senyum aja kan itu. Kok bisa? Ngaji dong. Resepnya apa? Yang lain sedih, kamu malah gak sedih, senyum-senyum aja. Ngaji makanya. Ngaji. Kalau ngaji pasti bisa seperti itu. Walaupun memang menghabiskan atau memerlukan sekian banyak waktu. Tapi insya Allah didorong dengan ikhtiar dan usaha nyata dari kita. Yang seperti itu bukan satu hal yang mustahil. Bukan satu hal yang tidak mungkin. Dan itu. Demikian juga keyakinan yang demikian. Kita yakin dan sadar bahwa kita cuma tamu. Apa yang kita punya adalah milik Allah, bukan milik kita. Akan menjadi sebab seorang hamba itu jauh dari sifat iri dan dengki atau hasad. Nah, ketika melihat temannya ada kelebihan dalam hal materi, harta, jabatan, pangkat, atau kelebihan fisik ya, dia lebih ganteng, gue cuma ganteng doang. Kan itu, dia hidungnya mancung, gue pesek. Kan itu. Yang sana tingginya 167, gue 154 aja. Kan itu. Melihat yang seperti ini, zahir dan fisiknya, tidak ada iri, dengki. Kenapa? Itu kan bukan milik dia juga. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, sebagai penutup, waktu kita sebentar banget sebenarnya. Sebagai penutup, bukan saya yang menutup ini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam judul ini, beliau kemudian membawakan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, hadis yang sudah sering kita dengar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tetap ringkasnya. Nah, ringkasnya Ummu Sulaim dinikahi oleh sahabat Abu Talhah. Sepasang suami istri kan baru menikah. Baru beberapa bulan menikah dalam hitungan yang normal dan wajar. Artinya 9 bulan lebih Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Anak pertama laki-laki. Nah, Setelah lahir beberapa bulan, anak laki-lakinya itu yang pertama, hasil pernikahan dengan Abu Talha, sakit, demam, panas tinggi, kan itu. Jadi dirawat, bagaimana cara disembuhkan dan seterusnya. Nah, sebagaimana yang diketahui bersama, tugas seorang suami adalah mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga. Hari itu Abu Talha berangkat pagi-pagi. Yang dipesankan jaga baik anak kita. Abu Talha berangkat bekerja, tidak berapa lama kemudian anaknya meninggal dunia. Anak pertama laki-laki juga. Nah, Abu Talha baru aja berangkat. Ummu Sulaim sama sekali tidak menangis. Bukan karena tidak punya perasaan. Bukan. Kenapa? Karena memang beliau sudah terdidik oleh petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim sudah mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Hakikat dunia. Nah, coba kalau selain Ummu Sulaim di zaman ini udah berteriak histeris, nangis, pingsan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kan itu, enggak sadarkan diri. Nah, Ummu Sulaim menerima dengan sepenuh hati. Putranya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Nah, Abu Talha bekerja, nggak tahu apa-apa. Zaman sekarang mah nggak ada HP, zaman dulu nggak ada HP. Juga nggak nyuruh orang cari Abu Talha sampai dapat beritahu anaknya meninggal hari ini. Ayo cepat. Karena beliau sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan yang berhasil dan sukses. Nah, kemudian selesai pemakaman, Ummu Sulaim menyampaikan kepada pihak keluarganya, jangan ada dari kalian yang cerita, biar saya sendiri yang cerita kepada suamiku Abu Talha. Ya. Sore hari menjelang malam Abu Talha pulang. Pertanyaan pertama, anakku piye? Anak kita gimana? Oh, anakmu sekarang jauh lebih tenang. Ah, ya sudah. Dia jauh lebih tenang, nggak gerak. Jauh lebih tenang, artinya tidak bergerak. Udah meninggal kok. Sementara Abu Talha memahami jauh lebih tenang itu apa? Sehat. Sementara Ummu Sulaim memaksudkan jauh lebih tenang tidak bisa bergerak lagi. Wah, seneng. Baru pulang kerja, makan, tentunya maghrib dan isya juga. Makan malam, sambil dengan keyakinan itu bahwa anaknya sehat itu. Jadi tidak perlu niat dan nengok. Udah percaya dengan jawaban istrinya. Malam itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha bersolek secantik-cantiknya, berhias semanis-manisnya. Makanan malamnya spesial, dandanannya pun spesial. Radhiyallahu anha. Akhirnya terjadi hubungan suami istri. Selesai hubungan suami istri dilakukan, itu kan saat-saat yang paling romantis antara suami dan istri. Dekat-dekatnya ya, dekat secara fisik, dekat secara hati. Nah, di situ baru heart to heart, kan itu. Dari hati ke hati, langsung dalam percakapan yang penuh suasana cinta dan romantis seperti itu. Kata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin. Wahai Abu Talha, menurutmu bagaimana kira-kira? Andai kata ada orang menitipkan barang di sebuah keluarga. Kemudian pada saatnya si pemilik barang itu datang untuk mengambil kembali barang titipannya. Kata Ummu Sulaim, pertanyaannya, alahum an yamna'uha, boleh enggak sih pihak keluarga tersebut menghalang-halangi? Enggak boleh diambil, jangan, punya siapa ini? Kata Abu Talha, ya jelas enggak boleh. Lah, enggak boleh dong. Jawabannya jelas dan tegas ya. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, nah, kamu juga harus berharap mendapatkan pahala dari Allah. Karena anakmu diambil kembali oleh yang memilikinya. Gak bisa marah dong, udah dijawab enggak boleh kok. Udah dijawab enggak boleh dong. Sama-sama sahabat cerdas, Allah beri keluasan berpikir. Sehingga ketika pertanyaan itu muncul, langsung dikaitkan dengan anaknya. Gak bisa apa-apa. Tidak ada marah, tidak ada caci maki, tidak ada tamparan. Kan gitu. Hanya Abu Talha sempat mengatakan, kau biarkan aku sampai seperti ini, baru cerita. Kan gitu. Tapi diterima, ridho dan sabar. Pagi hari, Abu Talha datang menemui Nabi SAW, menceritakan semuanya. Kata Nabi SAW bertanya tadi malam, apa melakukan hubungan suami istri, iya. Kemudian Nabi mendoakan barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah berkahi malam kalian berdua tadi. Kemudian berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim kembali hamil. Nah, pada masa hamil tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan jauh. Abu Talha dan Ummu Sulaim ikut dalam perjalanan rombongan. Sepulangnya hampir masuk kota Madinah, Ummu Sulaim sudah merasa ingin melahirkan. Sakit. Mau melahirkan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk tetap terus melanjutkan perjalanan. Tidak usah berhenti. Rombongan Nabi melanjutkan perjalanan, tinggal Ummu Sulaim dan siapa Abu? Talha. Abu Talha angkat tangan berdoa, ya Allah, innaka la ta'lamu anni uhibbu an akuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akhruju ma'ahu idza kharaju, adkhulu ma'ahu idza dakhal, au kama qala radhiyallahu ta'ala, ya Allah, engkau Maha mengetahui bahwa hambamu ini ingin sekali selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau pergi, saya ikut pergi bersamanya. Kalau beliau pulang ke Madinah, saya juga ikut menemaninya. Sekarang keadaanku seperti ini. Selesai berdoa, Ummu Sulaim mengatakan, "Duh, suamiku, rasa sakitnya hilang ya." Wah, langsung nyusul. Nah, akhirnya masuk ke kota Madinah bersama dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah, barulah melahirkan. Setelah melahirkan, anak yang laki-laki adalah putra laki-laki, ya. Kemudian oleh kakaknya Anas bin Malik dibawa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Nabi, ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi anak yang saleh, anak cucunya pun anak-anak cucu yang saleh radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu harus selalu kita ingat, yaitu apa ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semua orang yang hidup di dunia ini hanyalah tamu. Apa yang dia punya sebatas pinjaman. Tamu suatu saat akan melanjutkan perjalanan. Tidak akan mungkin tinggal kekal selamanya di dunia. Apa yang pernah dia punya kembali kepada yang memilikinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan doa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah azza wa jalla gabungkan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersabar dan bersyukur. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Walhamdulillahi rabbil alamin.